Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Kita masih membahas soal pada usbu'il madhi, yaitu pekan yang lalu. Kita sampai kepada nomor 44 selesai, ya. Ya, kemarin sudah dibahas. Ini terkait dengan al-istisna. Al-istisna, kaidah di sini adalah al-istisna. Ya, adapun pertanyaannya ada terkait dengan sarab, yaitu kalimat lam yakhsha. Itu adalah, ini adalah fiil naqis, yaitu fiil yang diakhiri oleh huruf illah atau lam, fiilnya adalah huruf illah daripada khashiyah yakhsha. Khashiyah yakhsha, nah fi'ini fiil mudhari naqis, fiil mudhari naqis. Nah, ini naqis arti kurang. Jadi seolah-olah fi'il ini kurang kena diakhiri oleh huruf illat, huruf penyakit. Maka istilahnya naqis. Dimasuki oleh jazam, huruf jazam, itu lam, menjazamkan fi'il mudhari, maka tanda jazamnya adalah hadfu harfi illat, dibuang huruf illatnya, bukan sukun. Kalau sukun itu adalah manakala fi'ilnya sahihul akhir. Sahil akhir walam yattasil bi akhir syai, yaitu tidak ada imbuhan di akhiran, tidak ada imbuhan huruf akhir, ya, di huruf akhirnya. Maka tanda jazamnya adalah sukun. Itu kalau di fi'il sahih, seperti yakulu lam yakul, yashrabu lam yashrab, yadrusu lam yadrus, ya. Nah, di sini adalah fi'il mu'tal akhir, yaitu fi'il naqis. Tanda jazamnya adalah hadfu harfi illah, manakala fi'ilnya juga lam yattasil bi akhir syai', yaitu fi'il yang tidak ada imbuhan di akhirnya. Taib, kaidah kemarin terkait istisna, di sini ada lam, kemudian ada illah. Nah, kemarin sudah kita bahas, yaitu di sini khusus untuk kalimat ini adalah kalam inar, kalam naqis, ya, kalam naqis, yaitu qabla illa itu naqis, bukan tam tapi naqis. Dari mana tahu naqisnya? Tidak ada mustasna minhunya. Mustasnanya adalah kalimat atau kata setelah Allah, afwan, setelah illa, illallah walam yakhsha illallah, Allah itulah dikatakan mustasna. Sebelumnya tidak ada mustasna minhunya, maka itu dikatakan kalam naqis. Nah, kalam ini kalam naqis, maka kalimat mustathna, yaitu setelah illa, i'rabnya adalah hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Hasaba mauqi'ihi fil jumlah, yaitu menurut kedudukan dalam kalimat. Arti kata, kalau kalimat itu butuh fa'il, maka dia fa'il. Kalau butuh dia maf'ul, butuh maf'ul. Kalau, maka setelahnya dikatakan maf'ul. Kalau dia butuh isim laisa, maka setelahnya adalah isim laisa. Jika butuh khabar laisa, setelahnya adalah khabar laisa. Begitulah selanjutnya. Nah, di sini fi'il lam yakhsha, ada fa'il, ada yaitu al-mu'min. Lam yakhsha al-mu'minu, itu fa'ilnya. Nah, fi'il ini butuh objek, butuh maf'ul, ya. Khashiya yakhsha, itu takut, tentu ada yang ditakuti. Walam yakhsha illallah, maka Allah di sini lafzul jalalah, harakatnya fathah, yaitu illallah. Dia bukan mustatsna, tapi adalah dia i'rab, bukan mustatsna tapi i'rabnya maf'ulun bi, sebagai objeknya. Tah itu yang lalu, itu usbul madhi. Sekarang kita masuk kepada rakam 45. Tah silakan antum baca soal ini, insyaallah diupayakan bisa tuntas. Tah fadhil Syekh Hasan. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan langsung di line telepon 0218236543 untuk soal latihan-latihan yang bisa download di link roja.id/soal Dan bagi Anda yang belum mendapatkan, Anda bisa menyimak melalui radio atau melihat di layar televisi Anda. Soal akan kami tampilkan untuk kaidah-kaidah saraf. Kita berikan kesempatan yang pertama di layar telepon 021-823-6543. Baik, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dan Fatimah, terima kasih. Salam. Baik. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyak. Tafadhal ya Umar. Rakam 45. Naam, 45. Naam. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Iya. Al-jawab al-fi'lu al-alif al-fi'lun mabniyun lil ma'lumi. Lil ma'lumi al-ba fi'lun mabniyun lil majhul. Iya. Al-jim fi'lun naqis. Iya. Apa arti fi'lul mabniyun lil ma'lum? Fi'lul mabniyun lil ma'lum untuk yang jadi fi'il mabni. Aktif. Nah, fi'il mabni itu fi'il yang dibentuk ya, yang dibangun lil ma'lum untuk yang ma'ati ma'lum yang diketahui. Yang diketahui. Maksudnya apa? Fa'ilnya disebutkan. Maka dikatakan ma'lum. Dalam kalimat itu fa'ilnya disebutkan ya. Apakah disebutkan dalam bentuk zahir nyata atau dia mustatir ya, nah. Paham ini? Nah jadi itu bukan katakan secara bahasa yang mabni itu. Iya, saya ingin memahami istilah maklum ini ya. Nah kenapa kita katakan maklum? Karena fa'ilnya disebutkan dalam kalimat itu. Nah. Jadi kalau semua berarti dia maklum, diketahui. Arti maklum kan diketahui. Nah. Fa'ilnya pelakunya diketahui. Apakah diketahui atau disebutkan dengan nyata zahir atau dia mustatir? Ya, tidak dibuang, mustatir. Maka dikatakan apa? Maklum. Nah, kalau majhul kebalikannya. Apa? Pelakunya apa? Majhul, tidak diketahui. Nah, artinya apa? Tidak disebutkan dalam kalimat. Enggak disebutkan dalam kalimat. Yuhdzab, dibuang fa'ilnya. Bukan mustatir. Kalau mustatir masih tersembunyi dia, masih ada. Ya, ini dibuang. Apa? Fa'ilnya dibuang. Iya. Paham ini? Salah. Iya. Maka ketika fa'ilnya enggak ada, apa penggantinya? Naib fa'il. Naib fa'il. Ya, naib fa'ilnya ada kalanya nyata, ada kalanya mustatir. Ya. Sama seperti posisi fa'il sebelum dibuang. Nah. Fa'il sebelum dibuang apa gimana? Fa'il itu maklum. Maklum. Ya. Ada disebutkan dengan nyata, bisa diucapkan ada yang mustatir. Ya. Nah, ini naif fa'ilnya, dia apa? Mahdzuf, dibuang naif fa'ilnya, bukan mustatir. Maka dikatakan majhul. Nah, ini dalam bahasa kita apa? Kalimat pasif. Kalau pertama maklum, kalimat aktif ya. Aktif. Taib, kemudian jim. Jim fi'lun naqis. Iya, fi'l naqis ada apa arti fi'l naqis ini? Fi'l yang diakhir oleh huruf ilat. Huruf ilat. Istilah naqis kurang makna asal kan? Nah, itu dari sisi bahasa naqis. Ya, karena fi'ilnya diakhiri huruf akhir, huruf adalah huruf ilat, seolah-olah fi'il itu apa? Kurang. Kurang. Ya, karena huruf ilat, huruf penyakit. Taib, kira-kira di mana jawaban tepat di sini? Fi'lun mabniyun lil majhul. Ba ya, fi'lun mabniyun lil majhul. Al-ba, ya, iya, dari mana tandanya? Dari ketahuan kalau maklumnya sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Kalau antum? Antum tas'alu. Tas'aluna. Iya. Antum tas'aluna. Iya, di sini apa? Majhul. Majhul. Tus'alunya. Apa kaidahnya? Dhamma awalhu. Iya. Futihat ya. Futihat maksud iya. Akhir. Tus'a. A kan? Tus'a. Mana sebelah akhirnya? Saya tanya, sebelah akhir huruf apa? Ya, nam. Huruf hamzah ya? Ya, nam. Bukan waw ya. Itu waw dan nun itu bukan huruf fi'il itu. Itu bukan huruf fi'il. Itu huruf tambahan. Dia sebagai apa? Fa'il. Atau na'i fa'il di sini. Ya, itu huruf tambahan ya. Huruf aslinya adalah, huruf akhir adalah lam. Ya. Daripada sa'ala yas'alu. Jadi qabla akhir adalah fathah. ya, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Ya, makanya tus'alu. Tus'alu. Taib tus'aluna. Taib ini fi'il majhul. Kalau begitu mana naif fa'ilnya? Fa'ilnya sudah dibuang. Dhamir. Dhamir apa? Takdirnya apa? Wow, wow. Nah, bukan dhamir musatir. Naif fa'ilnya, Ustaz. Iya, naif fa'ilnya. Tadi yang waw ini naif fa'il. Wawnya naif fa'il. Nah. Dhamir musatir atau bukan? Dhamir mustatir, Ustaz. Mustatir. Apa arti dhamir mustatir? Tidak nampak. Tersembunyi. Waw itu nampak enggak? Waw nampak, tapi ya, dia naif fa'il. Ya betul, memang naif fa'il. Ana. Naif fa'il di sini bentuknya apa? Dhamir, sah? Dhamir. Nah, mana dhamirnya? Dhamir waw. Nah, waw itu katakan waw jamaah itu bukan dhamir musatir, tapi dhamir bariz. Dhamir. Dhamirnya barizun, arti barizun, zahir, nyata dhamirnya. Nah, ini katakan dhamir muttasil ya, dhamir muttasil. Kalau dhamir muttasil jelas nyata. Ya. Nah, kalau dhamir mustatir itu tidak ada bentuk, tidak ada bentuknya. Dhamir mustatir tidak ada bentuknya. Paham ini? Kan tadi fa'ilnya. Bukan ditanya fa'il, fa'il itu sudah dibuang kan? Naif fa'il. Naif fa'il. Iya, iya. Kan majhul. Kalau majhul yang ada naif fa'ilnya. Fa'il, iya. Iya, jangan salah itu. Naif fa'ilnya sudah dibuang, maka dikatakan majhul. Penggantinya adalah naibul fa'il. Penggantinya adalah naib fa'il. Arti naib fa'il pengganti fa'il. Nah, nah, mana di sini? Waw. Waw, wawul jamaah. Iya. Coba sedikit ya. Coba dijadikan kalimat maklum supaya paham ini, ya, supaya paham. Bagaimana kalau jadikan ini wala tus'alun, mereka kalian tidak ditanya. Itu arti ini kan? Kalian tidak ditanya. Wala tus'aluna. Coba dijadikan fi'il maklum supaya ketahuan naib fa'il itu asalnya apa. Naib fa'il berasal apa? Naib fa'il asalnya. Asal apanya maksud-maksud? Naib fa'il itu asal usulnya dari mana? Dia apa namanya objek. Nah iya, di antaranya apa? Di antaranya berasal dari maf'ul bih kan? Maf'ul bih, nah. Iya, itu yang paling utama, berasal dari maf'ul bih. Oh iya. Tentu masih ada lagi. Itu paling utama maf'ul bih. Nah, sekarang coba dijadikan maklum bagaimana? Fi'il maklum. Fi'il maklum. Iya. Mudhari ya. Iya, ya, betul. Mudhari maklum. Nah, ini waw ini kan arti kalian kan? Waw ini artikan kalian kan? Berasal maf'ul bih. Sekarang jadikan maf'ul bih ya. Wala yas'alunahum. Kenapa hum? Kan jama untuk domir antum hum ko antum wala yas'alukum wala yas'alukum nah. Ya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Nah, coba sekarang coba nampakkan fa'ilnya, bukan bentuk domir. Iya. Nampakkan iya, fa'ilnya. Nampakkan fa'ilnya. Gimana itu? Ya kalimat lah. Ya kalimat ini kita gunakan. Ya. Isim zahir. Iya, isim zahir. Silakan isim zahir. Wala yas'alukum al-mudarrisu. Ya, jayid. Wala yas'akumul mudarrisu. Wala yas'alukumul mudarrisu. Jayid. Kalian tidak ditanya oleh guru. Ya, coba saya tulis dulu ya. Nah. Ya. La yas'al. Wala yas'al. Ya. Yas'alu. Nah, itu fi'ilnya. Sekarang kena wawtir berasal kum ya. Nah. Ya. Maka nampakkan ini dhamir. Kum. La yas'alukumul mudarrisu. Nah, ini fa'il. Ini apa? Kum maf'ulun bih. Nah, kalau dijadikan majhul bagaimana? Wala yas'alu. Nah, ubah dulu fi'il ini. Nah. Ubah huruf fi'il ini bagaimana? Dhamma awaluhu wa futiha yus'alu. Kemudian fa'ilnya dibuang. Iya kan? Nah. Fa'il dibuang. Iya. Plus. Nah. Sekarang maf'ulnya dijadikan objek. Ya. Maf'ul ini objek dijadikan apa? Naif fa'il. Naif fa'il hukumnya apa? Marfu. Marfu. Kalau gitu apa dhamirkum untuk rafa' bagi fi'il yang muttasil dengan fi'il? Rafa' hum. Kalau hum itu mereka. Walayus alu. Nah, apa ini dhamirnya? Apa dhamirnya? Dhamirnya antum. Iya, makanya saya katakan dhamirkum ini berkait bersambung dengan fi'il mudhari. Apa dhamirnya untuk antum? Untuk antum. Apa dhamirnya? Waw jama'ah kan? Oh, waw jama'ah. Nah, inilah perlu diubah menjadi dhamir rafa'. Apa dhamir rafa'nya? Dhamir rafa'nya adalah waw. Iya kan? Fi'il mudhari ini tentu ada nun. Tuh. Kalau fi'il madhi enggak ada nun. Nah, sekarang waw ini ada dua makna, bisa makna hum, bisa makna kum. Iya kan? Bisa makna hum, bisa makna kum. Betul. Wow. Belum paham. Bisa makna hum, bisa makna ya, kum. Nih. Saya ambil apa? Yadrusun. Nah. Wow juga. Nah, ya. Kalau tadrusun. Kan sama wow juga ini, lihat ya, nih. Nah. Wow. Nah. Lihat itu? Iya, Ustaz. Nah. Iya. Wow dengan wow. Jadi waw saja bisa makna hum, bisa makna kum. Iya kan? Nah. Tadi di sini objeknya kum. Iya, maka iya. Untuk makna kum, maka ubah yang di awal itu. Wala tus'alu. Wah, jadi tak. Iya, Ustaz. Iya kan? Iya, wala tus'alu. Betul kan tuh? Iya, Ustaz. Itu dia. Wala tus'alun. Memang sedikit prosesnya agak rumit dikit ya. Iya. Kejebak di itunya, iya. di depannya Ustaz. Iya. Nah. Kalau iya, itu mereka arti yus'alun. Iya Ustaz. Maka yang untuk kalian pakai ta di awal. La tus'alun. Iya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak ditanya tentang apa ya. Yang mereka dulu lakukan. Dari mana kata dulu? Kana. Di antara mana kana lah, menunjukkan masa lampau. Iya, dan itu bisa mana istimrar. Taib, sekarang coba saya minta di Arab ini. Yang di urai jabatan kata. Di buku ya, Ustaz. Hah? Ya, yang di sini yang di soal. Iya, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa harfu istinafin. Iya. Bisa istinaf, bisa ataf, iya. Betul. La harfu nafin. Iya. Mabniun ala sukun. Harfu nafi atau harfu jazmin? Harfu nahi. Harfu nafin. Harfu nafi atau harfu nahyin? Nafi. Dari mana tahu nafi? Tidak dibuang. Nonnya tidak dibuang. Nah. Kalau nahi tentu dibuang. Nah. Wala tus'alu. Nah. Ya kan? Nah. Jangan kalian ditanya. Ya. Tentu di sini nafi. Tidak. Kalian tidak ditanya. Iya. La harfu nafin. Iya. Apa namanya? Mabniun ala sukun. La ma'a lahu min al-i'rab. Iya. Tus'aluna. Fi'lun mudhari'un lil majhul, ya kan? Fardul, betul. Fi'lun mudhari'un lil majhul. Marfu' mansub majzum? Marfu'un wa 'ala rafa'ihi. Hati-hati ya. Istilah mabni situ bukan maksudnya mabni itu permanen ya. Fi'lun mabni lil majhul, istilah mabni ini kadang-kadang kan ada istilah mabni apa? Fi'lun madin lil Iya, terjebak bahasa. Iya, fi'lun madin mabniyun, terjitu. Alal fathhi. istilah mabni sini adalah dia dibentuk, dibangun dalam apa bentuk majhul. Itu arti mabni di situ, bukan mabni itu permanen. Iya nah. Terus aluna fi'lun mudhari'un maf'ulun wa alamatu rafi'i mabniyun lil majhul. Mabniyun lil majhul wa ala ulang kembali. Aluna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu rafi'i subutun nun. Nun. Li'annahu. Li'annahu min al-af'alil khams. Jadi min al-af'al al-khamsati. Baik. Wal fa'iluhu wa na'ibul fa'il itu saja. Al waw kenapa disebut waw? Al waw dhamirun muttasilun. Mabniyun. Mabniyun? Fathah. Mana fathah? Waw mabniyun ala sukun. Sukun kan? Wawnya sukun. Sukun. Di mahalli Rafin naibun fa'il. Naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin. Bukan naibun, karena idhafah mudhaf mudhaf ilaih. Naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin. Atau disebutkan di awal. Waw naibu fa'ilin. Dhamirun. Wawul jama'ah. Dhamirun. Ya, boleh. Atau di akhir tadi. Al waw wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in naibul fa'il. Naibul fa'il. Atau naibul fa'il. Naam. Baik. Amma. Amma. Iya. An. An harfu jarrin. An harfu jarrin. Iya. Lanjut ke mim ya. Amma. Iya. An harfu jarrin mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Iya. Ma ismun majrurun bi'an. Mana isim majrur? Amma. Masa majrur isim majrur itu majrur berarti dia mu'rab istilahnya. Kalau kata isim majrur berarti dia mu'rab. Har apa? Kalau kata isim majrur isim marfu isim mansub berarti dia mu'rab. Ma ini dia mabni. Jadi ma. Nah sebutkan nama ma ini nama apa? Har. Isim apa namanya? Ma ismul mausuli. Hakadha. Ma ismun mausulun. Ismun mausulun. Nah, ismun mausulun. Mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bi'an. Ya. Bi'an. Ya, maka di Arabnya mahal kena mabni. A'id, a'idi ulang kembali. Ma ma ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli jarri jarrin fi mahalli jarrin bi'an. Ya. Kanu. Ya, kanu. Fi'lun naqis. Naam. Fi'lun naqis. Iya. Apa ya? Lupa tadi. Ya. Fi'lun naqis. Naqis. Mabniyun. Mabniyun ala. Ala dham. Ala dham. Kemudian, kemudian yarfa'ul isma. Yarfa'ul isma wa tansibul. Wa yansibul khabar. Wa yansibul khabar. Karena kembali pada, kenapa pakai ya di sini? Kenapa kembali fi'il? Kita katakan ya fi'lun kan? Ya fi'lun. Fi'lun naqis. Kanu fi'lun naqis mabniyun ala dham yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Iya. Kalau tarfa'ul isma boleh kembali pada hiya, kembali pada kana. Iya. Terus al waw iya. Mirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Seperti tadi Ustaz ya. Al waw wal jama'ah dhamirun jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun nasukun fi mahalli raf'in ismu kana. Ismu kana. Terus ya maluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutunun. Naam. Li'annahu li'annahu min al-af'alil khamsah. Iya. Al-waw waw jama'ah dhamirun dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Terus jumlatu bainal fi'lin. Naam, wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabar kana. Fi mahalli rafa? Fi mahalli nasbin khabar kana. Khabar kana kamansub. Jadi katakan fi mahalli nasbin khabar khabaru kana. Khabaru kana. Terus? Selesai? Belum. Belum itu selesai. Mutalik ya. Mutalik apa yang mutalik? Ya amma kanu ya amali. Iya, belum selesai. Belum. Iya, masih banyak itu. Belum selesai, tuntaskan satu persatu dulu. Yang masalah Ustaz. Isim mausul butuh apa? Silatul mausul. Silatul mausul. Itu pertama, yang kedua butuh apa? Rabit. Rabit atau a'id. Dia butuh a'id yaitu dhamir kembali kepada isim mausul. Nah, sekarang selesaikan dulu. Kanu. Jadi gimana? Kanu ya gimana Ustaz? Kanu ya malun. Iya, itu bagaimana itu jumlah apa itu? Jumlah iya. Aliyah. Wa jumlatu kana wasmiha wa khabariha. Wa jumlatu kana wasmiha wa khabariha silatul mausul. Silatul mausul. Iya kan? Iya, silatul mausul. Di silatul mausul enggak ada dia istilahnya marfu mansub dan majrur. Ya, maka tidak ada fi mahali nasab. Jumlatu. Iya. Wa jumlatu kana wasmiha wa khabariha. Wa khabara fi mahal. Enggak ada fi mahal. Enam. Wa jumlatu kana wasmiha wa khabariha. Silatul mausul. Iya. Karena silatul mausul itu dia jumlah. Tidak ada status hukumnya marfu mansub dan majrur, ya. Yang penting dia jumlah. Ya. Terus mana a'idnya? Aidnya al-waw. Waw itu kembali ke mana? Terus aluna. Waw yang mana? Waw yang kanu. Kanu. Kembali ke mana kanu ini? Terus aluna. Masa kepada ma? Kan isim mausulnya ma kan? Isim mausul itu butuh silah dan butuh aid. Dhamir kembali isim mausul. Kalau waw ini kembali kepada sebelumnya, ini potongan ayat ini. Iya, hum arti sebelumnya. Ya. Itu enggak perlu kita bahas itu. Iya. Nah, sekarang ayat yang kembali kepada ma itu mana? Ini kan bentuk dhamir saja. Oh, iyalah. Enggak kelihatan. Nah, ini memang enggak kelihatan. Ya, harus pakai kaca pembesar. Nah, ini a'id ini ada kalanya dhamir mustatir. Nah, biasanya dhamir mustatir apakah dia fa'il ya. Apakah dia fa'il? Biasa itu umumnya kadang-kadang fa'il. Nah, mustatir ya. Nah, di sini adalah mahdzuf. Oh. Iya. Ini masalahnya bahasa Arab. Kelihatan. Ya memang enggak kelihatan orang mahdzuf ya. Nah, mahdzuf itu bisa diketahui karena dia maklum. Nah, ini maklum bagi yang paham ini. Nah, ini bahasa ya, apalagi Al-Qur'an. Ini potongan dari Al-Qur'an ini. Iya. Iya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya. Ini ma'aidnya itu mahdzuf. Mahdzuf di mana? Di pada fi'il ya'malun. Ya kanu amma kanu ya'malunahu. Iya. Amma kanu ya'malunahu, apa yang mereka lakukannya? Ya'malunahu. Hu itu kembali pada ma. Ya, tentang apa? Ma itu sesuatu, perbuatan, ya kan? Yang dulunya mereka lakukan akannya. Ya. Nah, nya itu dibuang, ya'malunahu. Ya, kenapa dia maklum itu? Makanya bahasa Al-Quran itu lebih apa? Lebih sastranya lebih tinggi lagi. Setiap kali ada pembuangan, sebentar jadi. Setiap kali ada pembuangan itu apa bahasanya makin apa? Makin tinggi. Makin tinggi sastranya. Tapi ingat tidak sembarang dibuang. Yeah. Dibuang itu kalau dia maklum. Ya. Nah ini. Ya kan tidak enak kalau baca amma kanu ya'malunahu. Iya. Masya Allah. Quran apalagi di akhir dengan nun semuanya biasa ini. Amma kanu ya'malun. Ya. Termasuk maf'ul bih yang ya. Iya kan? Nah. Ana ambil contoh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nun itu apa harakatnya? Liya'buduna. Liya'buduni. Nah itu dia. Oh, liya'buduni. Ya, silakan buka Al-Qur'an itu. Iya, Ustaz. Liya'buduni. Yang mahdhufnya. Iya, liya'buduni. Nun itu nun apa? Nun wiqayah. Nun wiqayah, betul. Nun alam terafaknya dibuang kerana ada lam tu, lam apa? Lam ta'lil. Nunnya dibuang. Kok ada nun tu? Nun tu nun wiqayah. Asal liya' buduni. Liya maf'ul bihnya dibuang di situ. Nah, ini ini. Maka lihat nonnya bil kasrah itu. Halim ya Salim. Ya ini ya mutakallim dibuang. Kenapa? Karena dia maklum. Maklum. Iya. Wa ma khalaqtuk. Dari mana tahunya ada tu sebelumnya kan? Ya kan, wa ma khalaqtu kata Allah. Iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Harakat nunnya kasrah. Enggak teliti Ustaz, enggak ngekal itu. Nah, itu. Iya. Nah, ini kalau kita belajar apa untuk kaidah nahwu, nah itu coba ayat yang kita baca diperhatikan dengan baik-baik dari sisi kaidah, ya. Supaya lebih paham, memahami Al-Qur'an itu tidak sembarangan ya. Yang tidak paham grammar nahwu haram dia mentafsirkan Al-Qur'an Karim, saya katakan. Kalau dia tidak paham grammar nahwu haram baginya menafsir Al-Qur'an Karim, enggak boleh itu. Dia harus paham betul seluk-beluk grammar nahwu. Dan itu Masya Allah luas ilmu nahwu itu. Ya. Betul, Ustaz. Makanya tidak ada ulama yang tidak paham nahwu. Iya. Baik, nah ini apa? Kita kembali tadi apa nih? Jadi pertanyaannya itu tadi berarti untuk rabit itu terkadang bukan rabit namanya apa? Aid ya. Aid iya. bisa hilang ya, Ustaz. Iya, mahdzuf di sini. Mahdzuf karena maklum kan. Karena maklum. Iya, maklum. Ya. Jadi ya malunahu. Tidak mungkin ini tidak ada rabit kalau dia isim mausul ya. Kecuali kalau dia ma masdariyah. Nah, ini juga ada manti ma masdariyah. Nah, itu bisa di apa di dilihat dari uslub susunan bahasanya. Ya. Nah, kalau ma masdariyah tidak ada dhamir. Oh, gitu ya. Tidak ada dhamir kembali pada ma. Itu ma masdariyah. Cuma ditakwil kepada masdar ma dengan fiilnya sama dengan an dan fiil. Ya. Baik. Ustaz. Jadi apa? Nah, yang baik aja belum selesai ini. Belum ya. Nah, sekarang tentang am ini, jar majur kan? Belum selesai itu. Oh, belum. Kirain udah amma kan. Amma. Amma. Iya. Wa syubul jumlah al jar wal majur itu amma. Wa syubul jumlah al jar wal majur amma. Min al jar wal majur itu am kata amma ya? Iya, nah. Muta'alliqun bimahdhuf atau bukan? Benar Pak Ustaz. Tus'alun. Nah, berarti muta'alliqun bitus'alun. Muta'alliqun bitus'alun. Iya, bukan muta'alliqun bimahdhuf. Dari mana tahu? Karena sa'ala an. Nah, itu dia. Udah. Karena fi'il sa'ala itu butuh an kan? Sa'ala an. Jadi sa'ala an itu merupakan satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi wasibul jumlah ya, al jar wa majrur muta'alliqun bi tas'alun. Ya. Itu namanya amil mazkur. Muta'alliq bi amilin mazkur. Amil yang disebutkan itu tas'alun. Nah, ini dia. Ini baru selesai segitu ya Ustaz, sekali. Oh iya, memang enggak panjang ini. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Fiik barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Akan agar ana istiqomah belajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Bu Fatimah. Barakallahu fiik dan telah menjawab secara terperinci untuk pertanyaan soal 45 ya, terkait pada kaidah saraf. Ada tambahan taklik atau langsung kita beri kesempatan berikutnya? Iya, silakan. Iya. Baik, kita sampaikan dan berikan kesempatan kembali. Memang nomor 45 agak ramai ini. Nah, ya, banyak kaidah di situ. Di belakang Mbak Fatimah kita angkat di 0218236543. Untuk nomor selanjutnya, nomor 46, kaidah-kaidah saraf dalam latihan-latihan soal jilid ketiga. Baik, di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Assalamualaikum. Nah, ahlan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, Umula Banyuwangi. Ayo Umula, ayo ahlan. Baik, masyaallah. Naam, tafadhal ya Um. Rakam 46. Naam. Iya. Uhibbu samkan masyian. Samkan atau samakan? Bukan samkan, samakan ya. Samakan. Iya. Uhibbu samakan Maswiyan. Iya. Taib, baina qausain. Antara kurung itu, dalam kurung apa itu? Alif maf'ulin. Iya. Ba ismu fa'ilin. Iya. Ismu maksurin. Isim maksur, ya. Iya. Iya. Jawabannya ismu maf'ulin. Isim maf'ul ya. Taib. Ya. Kenapa enggak isim fa'il? Satu. Yang kedua, kenapa enggak isim maksur? Bukankah di akhir dengan ya? Maswiyan. Iya. Asalnya kan maswiyin. Iya. Asalnya apa? Mas? Maswi. Maswiyan berarti. Taib, jadi asalnya enggak usah difathahkan dulu, asal maswuyun ya. Ya, maf'ulun, jayid, itu asalnya ya, betul, betul. Jadi timbangan apa? Maf'ulun, waw itu adalah waw timbangan, waw pola. Nah, ya, ya. Waw pola. Jadi, fi'ilnya apa? Fi'ilnya syawayaswi. Ati arti syawayaswi? Memanggang. Memanggang atau membakar ya, memanggang. Ya. Taib. Jadi samakan maswiyan, ikan bakar ya. Ikan bakar. Iya, jadi asal apa? Mas. Ya, ingat, ini dia dari sulasi, isim maf'ulnya adalah maf'ulun. Ini pola, ini harus kita paham polanya. Maf'ulun atau wazan timbangan pola. Iya. Jadi mas. Mas'ulun. Mas, iya, syawai. Mas, wu. Taib, mas, wuyun. Iya. Iya. Maf'ulun, mashwuyun. Iya. Ya. Baik, mashwuyun. Nah, di sini ada dua waw. Yang pertama waw kalimat, yang kedua waw pola. Ya. Ini sebenarnya ini waw pola. Nah, kok bisa jadi mashwuyun? Nah, ini prosesnya apa? Nah, ini tuklabu waw ya'an, diganti waw jadi ya. Hmm. Itu prosesnya. Ya, berarti ada berapa waw ya-nya? Dua kan ya-nya? Iya. Betul. Nah, ini ya terakhir ada ya huruf asli pada syawa yashwi, huruf asli. Ya. Ketika ada ya dua, berarti ya-nya apa? Diidghamkan. Diidghamkan. Jadi apa? Tasydid. Nah. Tasydid. Ini kan sukun, ya ini sukun, ganti pada waw. Kemudian apa selanjutnya? Gimana? Tuksaru, dikasrahkan. Kenapa? Kena ya tunasibuha kasrah. Ya, kena ya, iya harakat sesuainya kasrah. Jadi maswiyun, itu dia asal maswiyun. Iya. Ya. Pertanyaan saya, kenapa ini enggak digolongkan isim mankus? Bagaimana jawab di situ? Bisakah dikata isim mankus? Isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah qablaha fathah, qablaha kasrah. Karena di situ ada tasdid. Ada tasdid. Baik, memang kalau tasdid kenapa? Enggak boleh. Tidak termasuk isim mankus. Nah, itu jawabannya apa, bukan terlalu tepat sekali. Jawabnya adalah karena sebelumnya adalah bukan kasrah, dia sukun. Iya kan? Benar. Makanya isim mangkus adalah isim yang akhiruha alif la ayab la ya lazimah qablaha kasrah. Ingat, qablaha kasrah. Sementara ini qablaha sakin, bukan kasrah, ini sukun. Iya. Ada dua huruf kan? Ya. Nah, ini sukun sebelumnya, makanya ini bukan termasuk isim mankus. Ya. Jadi maswiyun, makanya ya-nya diharakatkan. Kalau isim mankus enggak bisa diharakatkan, sikal berat. Nah, ini sudah aturan apa? Baku ya. Ya enggak bisa juga. Kenapa ya Ustaz ya? Karena ya itu bisa dibaca yun juga. Nah, ini kena sebelumnya sukun dia ditasydidkan. Kalau enggak dibaca bagaimana jadinya? Karena ada dua ya situ ditasydidkan. Makanya termasuk isim yang mansub. Isim mansub ada isim yang ada ya unisbah kan? Yeah. Isim mansub, nah itu bukan isim mankus. Misri, misriyun, ya kan? Indonesia, indonesiyun. Yeah. Nah, itu isim mansub, nisbah kepada negara. Bukan isim mankus. Taib. Jadi tepatnya apa? Isim maf'ul, betul. Uhibbu samakan Mashwiyan. Baik. Apa kedudukan mashwiyan di sini? Kedudukan sebagai na'at. Ya, sebagai na'at sahih. Ya. Na'at dari untuk kata apa? Dari samak. Samakan. Samakan jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ahsan. Naam. Baik. Lanjutkan. Nomor berikut. Iya. Maka enggak begitu jelas. Enggak jelas ya. Nah, itu kelihatan kurang-kurang ya. Maka mau'id, apa mau'id? Iya, mau'id. Iya. Ah, iya, mata mau'id. Kurang jelas. Mata iya. Mau'id safarina. Mata mau'id safarina. Iya. Mata mau'id safarina. Taib, yang ditanya adalah kata mau'id di sini. Baina qausain. Iya, isim apa? Al isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim tidak kelihatan ya. Iya, ba. Isim makan. Isim isim zaman. Isim zaman. Jawabannya. Isim makan. Isim makan. Taib. Dari mana tahu isim makan? Dari pola. Dari pola. Ini. Hah? Halo? Halo. Iya ya. Dari mana tahu itu isim makan? Dari polanya. Polanya ya. Nah ini. Nah ini kalau untuk isim zaman, isim makan, untuk satu kata itu polanya sama. Iya. Iya. Jadi untuk isim makan seperti matla, matla itu isim zaman, isim makan. Iya. Jadi kalau dia satu kata, seperti matla itu isim zaman, itu juga isim makan. Jadi polanya sama, harakatnya sama. Nah, membedakannya adalah ketika dijadikan kalimat. Nah, ketika dijadikan kalimat mata, itu mata, bisa dibedakan. Mata, isim zaman. Kenapa? Mata berarti isim zaman. Isim zaman. Dari mana? Dari kata mata kan? Iya. Ya. Dari kata mata enggak mungkin mau itu apa? Isim makan. Jadi mata itu kan kapan? Jadi mata ya. mau idus safari. Mata mau'idu safarina. Apa artinya? Kapan? Iya. Apa? Mau'id itu kan waktu keberangkatan. Mau'id itu waktu. Kapan? Iya. Kapan waktu keberangkatan kita? Iya. Waktu kapan apa? Kapan waktu iya, safarina, iya, keberangkatan, bepergian jauh itu safar ya, keberangkatan kita. Iya. Jadi mau'id. Mau'id itu apa? Waktu. Iya. Iya. Ada mata. Iya. Kenapa? Ini kan zaman. Ini waktu. Ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan sedikit ya bentuk ini, bentuk isim zaman dan isim makan ya. Tapi ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada, mana khabarnya? Mubtada-nya mau'idu, khabarnya mata. Mata ya. Didahulukan, wajib dulukan khabar nih. Kenapa? Istifham. Isim istifham, masya Allah. Coba di i'rab sedikit ini, insya Allah mudah ini. Maka ya. Ismul istifham. Iya. Matu'iyun ala sukun. Fi makhalli raf'in. Khabarun muqaddam. Khabar muqaddam, iya. Ma'idu mubtada'un mu'akharun. Iya. Marfu'un. Wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Iya. Wa huwa mudhafun. Iya. Safari mudhafun ilaih. Majrurun. Iya. Wa alamatu jarhi takratun zahiratun fi akhirih. Iya. Wa huwa mudhafun. Iya. Na dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukun. Masya Allah, ahsant. Naam, ahsant ya, masya Allah. Mumtaz, ya. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Bagus sekali, ya. Taib. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Pemula di Banyuwangi telah menjawab nomor 47 dan telah mengirab dengan baik. Barakallahu fiik, masyaallah. Masyaallah, mengirab cukup bagus, ya. Nah, ini terkait dengan isim zaman, isim makan. Itu ada dua pola, ya. Pola pertama adalah pola maf'il. Ya, yang kedua polanya adalah maf'al, ya. Jadi ada dua pola. Jadi pasif, ya. Iya. Jadi ada dua pola untuk isim zaman, isim makan. Ada yang polanya maf'ilun, ya. Ada polanya maf'al. Kedua-duanya apa? Jadi isim zaman dan isim makan. Ismu zaman, ya. Wasmul makan. Nah, ada dua pola. Yang pertama adalah polanya ya, maf'ilun, maf'il. Pola yang kedua bedanya ainnya. Di ainnya, pola pertama ainnya kasrah, pola yang kedua ainnya fathah. Jadi ada kalanya maf'il, ada kalanya maf'al. Nah, mana yang masuk maf'il? Ini manakala ini tentu ini fi'il sulasi, ya, yang fi'il yang sulasi, bukan fi'il mazid, ya. Ini yang sulasi. Fi'il sulasi ada fi'il yang terdiri dari tiga huruf, sulasi mujarrad, ya. Pola pertama, kalau ain fi'ilnya kasrah, ain fi'ilnya seperti habata yahbitu, maka masuk pola yang kedua. Pertama mahbit, mahbitul wahyi, tempat turunnya wahyu. Ya. Habata yahbitu. Ini lihat mudhari'nya, ya. Mudhari'nya. Jadi kalau ain fi'il mudhari'nya kasrah, nah, ain mudhari'nya kasrah itu sahih, fi'il sahih ain kasrah. Jadi habata yahbitu. Nih. Nah, ini kalau untuk tahu, lihat tasrif atau lihat kamus, ya. Yahbit berarti masuk nih, mahbit, ya. Berarti apa? Mahbitun tuklabu ya mim. Jadi mahbit ini. Jadi mahbitun. Jadi mahbitul wahyi. Nah, berarti isim makan, bukan isim apa? Bisa ini belum masuk, ya. Kalau belum masuk bisa waktu mahbitul wahyi, ya, waktu turunnya wahyu. Kemudian mahbitul wahyi bisa tempat turunnya wahyu. Nah, ini kalau belum masuk, karena bisa isim zaman, isim makan. Nah, jadi kalau ain fi'il mudhari'nya kasrah, masuk pola yang pertama. Yang kedua, kalau dia ain fi'ilnya ya, huruf ilat ya. Ya, ya, ini fi'il naqis. Fi'il naqis adalah fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf yang di tengah-tengahnya atau ain fi'ilnya huruf ilat. Manakala ain mudhari'nya ya, seperti ba'a yabi'u. Yabi'u. Maka juga masuk pola pertama. Jadi apa? Mabi'. Tukar aja ya ini dijadikan mim. Jadi mabi'un. Nah. Arti mabi'. Kalau isim zaman, waktu menjual. Mabi'. Kalau isim makan, mabi'. Tempat menjual. Nah, isim makan. Nah, ini bisa isim makan, isim zaman. Jadi kalau dia fi'il ajwaf, ajwaf ya'i ba'a yabi', maka masuk pola yang pertama maf'il, jadi mabi'. Nah, demikian juga kalau dia fi'il misal wawi, seperti wa'ada ya'idu. waqafa yaqifu. Itu fi'il misal ini. Wa'ada, ini fi'il misal. Ya, waqafa. Ini fi'il misal, huruf waw. Nah, mudhari'nya apa? Ya'idu. Ya, ya'idu. Waqafa yaqifu. Itu mudhari'nya. Ya, yaqifu. Masuk polanya. Jadi bagaimana jadinya? Mau'id. Kembalikan waw-nya lagi. Jadi apa? Mau'id. Ya, mau'id. Jadi, mauqif. Kembalikan ni waw-nya kembali huruf aslinya. Jadi, mau'id. Mauqif. Ya, mauqifun. Ya. Nah, ini dia. Jadi, mau'id, mauqif. Jadi, mauqifun, mau'id. Nah, ini masuk apa? Masuk pola yang pertama. Nah, iya, masuk pola pertama. Nah, itu apa enggak ada tiga dulu ya. Yang pertama, manakala mudhari' ain mudhari' apa? Huruf fi'il sahih, ain mudhari'nya kasrah. Habata yahbitu, jalasa yajlisu majlis. Ya kan? Sering kita katakan majlis kan? Iya. Ya, majlis ta'lim. Arti majlis ta'lim, tempat ta'lim. Maka kita kata majlis, isim makan ya. Nah, atau dia fi'il ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i. Ba'a yabi. Berarti mabi'a. Nah, masuk pada ini. Mabi'a. Ya. Sara yasiru. Berjalan kan? Masir. Tempat berjalan. Atau waktu berjalan. Bata yabit. Ya. Bata yabit. Betul. Mabit. Nah. Arti mabit. Selesai. Tempat. Tempat. Menginap kan? Menginap. Ya. Mabit di Muzdalifah kan? Iya. Mabit Muzdalifah. Mabit. Tapi ingat. Ini bisa juga nanti masdar mimi. Masdar mimi sama polanya di isim zaman, isim makan. Nah, untuk membedakan adalah lagi-lagi kalau sudah masuk kalimat. Jadi mabit Muzdalifah bisa bisa apa ya? Bisa arti apa? Masdar. Iya, bermalam. Iya. Nah, belum tentu bahannya tempat bermalam. Iya. Jadi tergantung bentuk apa? Pol apa bentuk kalimatnya. Jadi wa'ada mau'id. Iya. Mau'id. Nah, mana kala yang kedua, ketiga adalah fi'il apa? Misal. Misal wawi. Wa'ada ya'idu. Jadi mau'id. Waqafa yaqifu mauqif. Ya. Mauqif as-sayyarah. Ya, mauqif as-sayyarah. Kan? Mauqif as-sayyarah. Bukan mauqaf. Mauqif as-sayyarah. Halte. Atau apa? Tempat pemberhentian. Bis. Atau mobil. Juga mauqif apa? Parkir ya. Nah. Tempat parkir juga mauqif. Nah, ini. Nah, adapun apa selain itu dia masuk pola ini. Masuk. Ya, ya, masuk pola ini. Hmm. Termasuk juga apa pola ini adalah huruf akhirnya huruf fi'il naqis seperti jara yajri. Walaupun ain ini main fi'ilnya apa kasrah tapi dia apa bukan fi'il sahih. Jara yajri karena bukan fi'il sahih masuk pada pola yang kedua. Jadi majra. Majra. Iya. Majra, majral ma', ya. Ya, jara yajri majra. Ya, masya yamsi, mamsha. Mamsha tempat apa? Tempat berjalan. Ya. Seperti rasif ya, trotoar, rasif itu trotoar, ini tempat berjalan, pejalan kaki kata mamsha. Sa'ayasi. Iya. Sa'a yas'i kan? Sa'ayas'a. Nah, itu masuk pola ini. Yas'a yas'a mas'a. Mas'a. Iya, pokoknya selain yang tiga tadi ini dia masuk pola ini. Ya. Ain mudhari'nya dhammah apa kan? Qa'ada yaqudu. Maq'ad, bukan maq'id. Maq'ad, arti maq'ad tempat duduk. Iya, bangku. Ya. Qa'ada yaqudu. Kharaja yakhruju. Nah, bukan kasrah kan? Dhammah, berarti apa? Makhraj. Iya. Berarti apa? Arti makhraj solution, solusi, tempat apa? Tempat keluar, bisa makhraj tempat keluar, bisa juga apa? Makhrajul hal. Solusi apa? Masalah. Nah, makhrajul masalah. Nah, ini masuk pola ini. Nah, ini bisa apa? Bisa di ini dikembangkan ya, bisa dikembangkan. Nah, ini dia paling tidak ini apa? Isim zaman dan isim makan, ini apa yang sangat-sangat penting. Nah, kalau dia bukan sulasi mujarrad, maka isim makan isim zaman adalah bentuknya isim maf'ul. Isim maf'ul dari isim maf'ulnya. Contohnya iya. istaghfara yastaghfiru istighfaran mustaghfir mustaghfar. Mustaghfir itu isim maf'ul, bisa juga dijadikan isim zaman. Ya, mustaghfar waktu istighfar. Mustaghfar juga berapa tempat beristighfar. Ya, tergantung penggunaannya. Jadi penggunaannya itu yang membedakan. Kalau menunjukkan tempat jadi isim makan, menunjukkan waktu itu isim zaman. Ya. Nah, ini sedikit tambahan ya. Ya, memang ini tidak pernah kita bahas ya, karena tidak disinggung di dalam apa buku yang kita pelajari itu jilid yang ketiga ya. Baik, nah ini juga apa? Ya, ini silakan baca di nomor 48 ya. Ya, Fadhil Hasan ya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa penjelasan ya dari tasrif isim makan dan zaman ya, tambahan faedah. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain di 0218236543. Masih dalam pembahasan soal salat ihan jilid ketiga, kita memasuki nomor selanjutnya setelah tadi dari Ummu Ula di Banyuwangi. Silakan di 0218236543. Ya, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Silakan di nomor 48 sekarang. Di nomor 48 dari kaidah-kaidah nahwu. Tersisa 3 nomor lagi ya, insyaallah kita bahas. Baik, silakan di 0218236543. Dalam soal-soal yang jilid ketiga, kami berikan kesempatan bagi pendengar ikhwan dan akhwat. Baik, halo. Baik, silakan sudah masuk. Tampaknya terputus kembali. Silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid ketiga, dalam pembahasan soal-soal latihan jilid yang ketiga. Untuk soal, Anda bisa dapatkan di link roja.id/soal. Dan kita bahas sekarang kaidah saraf dari bab yang terakhir di latihan-latihan soal jilid ketiga ini. Silakan di belakang mula atau bagi pendengar yang lain yang mungkin belum sempat dan sulit tersambung, silakan dihubungkan kembali di 0218236543. Dan kami masih terima juga pesan singkat, pertanyaan pesan singkat, silakan terkait dengan kaidah-kaidah nahwu. Iya, kita angkat kembali. Baik. Halo. Halo. Iya. Ahlan. Halo. Assalamualaikum. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Khadijah di Bekasi. Baik, ahlan ya Ummu Khadijah. Naam, ahlan wa sahlan ya Ummu Khadijah. Ya. Naam, tafadhali. Iqra'i. Baca nomor 47. Soa itu majro. Majro ma'i. Naam. Masdudan. Masdudan. Iya. Baina qosain. Alif. Isim alat. Ismu alatin. Ba, ismun makanin. Bukan ismun ya, kena idhafan. Ismu makanin. Ismu yeah. Makanin. Iya. Yeah. Jim, ismu zamanin. Ismu nah, zamanin. Ismu zamanin. Ismu alatin, ismu makanin, ismu zamanin. Yeah. Mana jawabannya? Ismu makan. Ismu makan. Baik, mungkinkah isim zaman? Kena isim makan, isim zaman itu polanya sama ya. Iya. Jadi majra ini kalau hanya majra ini bisa isim zaman, isim makan ya. Ya, kalau isim alat bukan, ya. Nah, bagaimana bisa membedakan ini? Dari mana tahu bahwa ini isim makan, bukan isim zaman? Dari penggunaan kalimatnya. Yaitu apa? Dari kata masdudan tadi. Iya, dari masdudan bisa juga dari kata ra'ai itu kan. Iya, ya. Karena waktu mengalir enggak bisa dilihat. Waktu iya, waktu mengalir air enggak bisa dilihat. Ya. Yang lihat adalah tempatnya atau airnya bisa dilihat ya. Nah, ini juga dia bisa kalimat ra'anya dan juga kalimat masdud ya. Masdudan ya. Taib. Coba terjemahkan itu. Saya melihat tempat mengalirnya air Tahu Ustaz Mas Judan. Iya, iya. Ini sadda ya suddu saddan. Dalam Quran kan ada min khalfihim saddan. Ya. Tertutup. Sadda ya sub menutup. Ya. Berarti ya, tersumbat kalau untuk ini. Jadi majrumah itu selokan ya. Selokan air. Apalagi ya? Saluran air. Majral ma. Salun air. Kalau orang Jawa kata selokan ya. Selokan air ya. Mas jadi salur air itu masdu dan tersumbat ya. Raaitu majral ma'i masdudan. Saya lihat selokan selokan atau apa salun air tersumbat. Sumbat. Iya, dalam keadaan tersumbat ya. Iya, betul. Jadi majral ma'i ya, simakan. Baik, saya ingin tanya dari sisi grammar nahu ini ya. Majrur ini sebagai apa di sini? Kedudukannya. Maf'ul bi. Ahsan, maf'ul bi. Al-ma'inya jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Baik, maf'ul bi hukumnya apa? Mansub. Mansub. Kali sini apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Muqaddarah. Ini isim apa ini majrur ini? Isim maf'ul. Isim apa? Maksur. Isim maksur ya. Iya. Isim maksur. Jadi ini bentuk kata adalah isim makan tapi ditinjau dari huruf akhirnya alif dikatakan apa? Isim maksur. Iya. Isim maksur, isim yang diakhiri apa? Alif qablaha fathah ya. Apapun nama isim itu, apakah bentuknya? Apapun bentuk isim, apakah dia isim jamid, apakah dia apa masdar, apakah dia isim zaman, apakah isim makan atau dia isim fa'il dan seterusnya. Ya, kalau diakhiri oleh alif sebelumnya fathah, maka dikatakan isim maksur. Nah, jadi isim maksur itu lebih umum ya. Nah, kalau isim zaman atau isim makan lebih khusus. Ini bentuk kata isim zaman. Iya. Atau isim makan di sini isim makan ya. Baik. Ya, jadi bagaimana i'rabnya? Coba di'rabkan majrur maf'ulun bih. Majrur maf'ulun bih. Iya. Subun. Iya. Wa alamatu nasbihi. Iya. Fathah muqaddarah. Alal alif. Alal alif. Iya. Kenapa muqaddarah? Karena hu isim maksur. Iya, au litta'adzur. Litta'adzuri li'annahu isim maksur ya. Arti ta'adzur uzur, arti tidak bisa dinampakkan, enggak bisa disebutkan fathahnya. Wa huwa mudhaf ya. Wa mudhaf. Iya. Terus kalau masdudan jadi apa? Masdudan. Masdudan. Iya. Hal. Hal. Dari mana tahu hal? Karena mantuk. Kena dia apa? Bentuknya apa? Kena dia bentuknya waspun kata sifat. Waspun ya. Yang kedua dia nakirah. Ya. Kemudian mansub. Itu dengan catatan kalau ra'a itu bimakna nazara ya. Kalau ra'a bimakna nazara. Tapi kalau ra'a bimakna alima. Nah ini bukan hal. Nah. Kena ada ra'a bimakna alima. Alim tu. Ya. Kalau ra'a itu saya melihat. Nah tentu ini hal, tapi kalau ra'aitu bimana alim tu, nah ini bukan hal. Jadi apa dia kalau bimakna alima? Mengetahui. Alim tu kan mengetahui. Jadi ra'aitu bimana alim tu saya tahu bahwa majral ma, selokan air tersumbat, walaupun maknanya sama saja, tapi kedudukannya berbeda. Nah, kalau ra'a bana alima, dia membutuhkan dua objek. Dua objek, berarti ini apa? Maksudnya maf'ul tsani. Ya. Ya, tergantung memahami apa ya, maksud daripada ra'a ini. Ya. Yang berbicara ya. Ya. Tapi kalau di sini bisa kita kena hal. Ya. Taib. Masya Allah. Ahsan barakallahu fik. Nah. Syafiq barakallahu. Ya. Jazakallah khair, Khadijah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Masyaallah. Kita telah menyimak jawaban dan faedah yang sangat bermanfaat dari penjelasan ya soal nomor 47 dari kaidah sharaf. Alhamdulillah. Tapi kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan bagi pendengar yang lain. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Muhammadiyah di Solo. Silakan ya, barakallahu fiik. Iya. Naam, tafadhal ya Ummu Abdillah. Ya. Rakam 49. Insyaallah kita tuntaskan dua nomor ini. Rakam 49. Iya. Yuridul waladu min hatan jadidatan. Iya, iya. Yuridul waladu min hatan jadidatan. Iya. Iya. Alif simakan. Simakan. Ba masdar. Tak kelihatan. Masdar bisa digeser? Iya. Enggak kelihatan. Iya. Taib ba masdar. Masdar. Nah, apa mimiyun. Mimiyun. Nisbah pada mim. Masdarun mimiyun. Masdarun mimiyun. Nah, ini apa? Ini dibaca na'at man'ut ya. Masdarun mimiyun. Ditanwinkan masdar karena mimiyun itu na'at. Ya. Mimiyun. Iya. Jim ismu. Jim ismu alatin. Iya. Alatin. Iya. Jadi kalau isim masdar mimi itu masdar diakhir diawali oleh mim ya, seperti maktal bimana qatal, maktal bimana qatlun ya. Pembunuhan isim alatin. Nah, di mana jawabannya? Belum tahu ya. Ini isim alat ya. Ismu alatin, isim alat. Ya, isim alat ya. Kalau tadi isim zaman semakan, ini apa? Ismu alatin, isim alat ya. Mimhatun. Ya. Memang di buku tidak dijelaskan secara apa menyeluruh, ya. Iya. Baik, nanti sedikit saya akan jelaskan ya nanti insyaallah. Nah, apa kedudukan mimhatan di sini? Sebagai apa dia? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Jadi datan Na'tun. Ya, masya Allah. Baik, tuntas sampai akhir. Satu nomor lagi. Ya. Khamsin. Ya, rakam khamsin. Rakam khamsin. Ya. Tahrajatil qur'atu fil ma'afi. Iya. Bila. Alif. Alif fi'lu rubaiyun. Fi'lun rubaiyun. Perhatikan itu na'at man'ud ya. Fi'lun rubaiyun. Fi'lun rubaiyun mujarrad. Mujarradun. Iya. Mujarradun. Iya. Ba. Fi'lun tsulatsiyun mujarrad. Mujarradun. Jim. Fi'lun mazidun. Fi'lun mazidun. Iya. Ini ditanwinkan na'at man'ud karena di akhir itu mazid itu ada kata sifat ya. Wasfun mujarrad juga kata wasfun ya. Nah, ruba'iyun ini walaupun bukan kata sifat tapi dimasukin ya unisbah untuk jadikan na'at, maka jadi na'at ya, ruba'iyun. Iya. Baik, apa jawabannya nih? Apakah alif, ba, ujim? Dahraja. Fi'lu ruba'iyun. Fi'lu ruba'i. Fi'lun ruba'iyun mujarrad ya. Iya. Ya. Apa arti mujarrad ini? Yang empat. Ruba'i empat pada arba'ah. Kalau mujarradnya? Mujarrad. Mujarrad. Mujarrad itu lawan daripada mazid. Jadi mujarrad ini adalah fi'il yang hurufnya adalah huruf asli, tidak ada yang tambahan. Maka dikatakan mujarrad. Iya. Hurufnya apa? Asli. Jadi mujarrad itu tidak ada tambahan. Mafi la tujad ziyada. Tidak ada tambahan. Dalam bahasa kaidah tidak ada huruf imbuhan. Imbuhan awalan atau akhiran atau huruf sisipan di tengah-tengah. Tidak ada. Itu semuanya adalah huruf asli, murni. Maka dikatakan mujarrad. Iya. Ya, semata-mata huruf asli. Nah, terdiri dari empat. Jadi mujar itu ada dua macam. Ada sulasi, ada rubai. Khumasi enggak ada. Ya. Ada sulasi, ada rubai. Arti sulasi apa? Tiga huruf. yang rubainya apa? 4 huruf. Jadi iya. Jadi di sini apa rubai? Dahraja dal ha ra jim. Keempat huruf itu huruf asli, enggak bisa dibuang. Kalau dibuang enggak ada maknanya, atau mungkin maknanya ada tapi beda makna. Iya, di sini enggak bisa dibuang dia. Dahrajat. Ati dahraja. Dahrajatil quratu fil mal'abi. Dahrajatil quratu fil mal'abi. Iya. Berarti apa? Iya. Menggelinding. Iya, dahrajatil qura itu bola itu menggelinding. Iya. Fil mal'abi. Iya. Masalan darabtul qura fatadahrajat. Fatadahrajat. Iya. Darabtul qura fatadahrajat. Saya menendang bola, maka bola itu apa? Menggelinding. Iya. Iya. Iya, dahrajat itu menggelinding. Iya. Ini apa? Jumlah fi'liyah, fa'ilnya al-qura. Nah, ini fi'il rubai mujarrad. Kalau sulasi mujarrad, seperti kataba, waqafa, iya kan? Taib ahsant, barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khair mu Abdillah di Solo yang telah menyelesaikan nomor terakhir, yaitu nomor 50 dan ini merupakan soal terakhir kita dalam latihan-latihan soal jilid ketiga. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Tadi sudah saya singgung ya isim alat ya, memang tidak dipelajari secara apa menyeluruh ya. Nah. Tapi mungkin saya bikin tambahan bahwa isim alat itu ada 4 pola, nah. Ada 4 pola. Yang pertama timbangan mif'al, yang kedua mif'ala, kemudian mif'al, kemudian keempat apa? Fa'ala. Jadi ada 4 pola. Jadi yang pertama apa? Yang pertama mif'al, yang kedua mif'ala, yang ketiga apa? Mif'al, yang keempat fa'ala. Contoh mif'al yaitu apa? Yaitu miqwat ya. Miqwat atau miqwat daripada qada yakut, miqwat bukan miqwat. Miqwadun ya. Apa stir? Iya, alat stir itu yang ya, untuk apa? Mobil ya, dikatakan miqwat, alat stirnya. Nah, mijhar. Nah, mijhar itu teleskop ya, untuk bisa melihat benda-benda kecil. Itu mijhar. Kemudian miqas, ya, miqasun, gunting. Nah, kemudian di antara pola lagi adalah pola apa tadi? Mif'ala ya, mif'ala seperti mitraqa, ya, mitraqa, kemudian mil'aqa, miknasa, ya, mitraqa itu martil atau palu, kemudian miknasa itu alat sapu, kemudian apalagi mil'aqa, sendok, ya, itu polanya. Pola ketiga adalah mif'al seperti miftah, alat untuk apa? Kunci ya, misqab, alat untuk apa? Bor, itu alat untuk melobang ya, bor ya, misqab. Kemudian apa? Mizan, ya. Timbangan mif'al. Nah, kemudian timbangan terakhir adalah fa'ala. Ya. Sallaja, ghassala, sallaja, kulkas, kemudian ghassala, mesin cuci ya. Ya, ghassala, kemudian asara, blender, daripada asir ya, asara, blender. Kemudian ya, kemudian masih banyak ya, iya. Nah ini paling apa itu secara umum ya, iya. Nanti insya Allah kita akan pelajari lebih jauh lagi insya Allah ya, terkait dengan ini ya. Baik, masalah jazakumullah khair Ustaz, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan angkat beberapa pertanyaan terkait dengan kaidah dan kajian soal-soal tersebut. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mohon dijelaskan kembali makna dari latihan soal-soal tadi dari nomor 247 Ustaz. Baik, kita akan lihat soalnya. Tadi sudah dimaknai belum ya? Iya, mata mau'idu safarina, kapan waktu keberangkatan kita? Kita mau'id itu adalah waktu ya, daripada wa'ada. Jadi kalau wa'dun janji isim ya. Zaman, ya, ini isim apa? Zaman. Dari mana tahu? Dari kalimat mata. Nah. Ya, kapan ya? Ya, mata mau idu safar. Ya. kapan waktu keberangkatan, ya. Mata mau'idur rihla, kapan waktu apa? Ya, sama juga rihla, keberangkatan. Cuma bedanya apa? Kalau safar itu perjalanan jauh, ya. Itu aja yang bedakannya. Itu mata mau'idu walimatika, ya kan? Kapan waktu walimahmu? Atau mata mau'idu al-ikhtibar, kapan waktu apa? Ujian, ya. Tinggal dikembangkan, ya. Ya. Kemudian yang ke-48 pasal ra'aitu majral ma' masjudan. Iya, betul. Memaknanya. Iya, saya melihat selokan air itu apa? Tersumbat. Sumbat. Sada itu tersumbat, ya. Masjudan. Tadi saya katakan kalau ra'a bimana nadhara itu yansib maf'ul wahid, menasabkan satu objek. Maka di sini hal, masjudannya sebagai hal, ya. Maf'ulnya adalah majra. Tapi kalau ra'a bimana alima, ya kedua-duanya bisa. Kalau ra'a mana alima, maka majratu maf'ul awal, masdudan maf'ul yang kedua, maf'ul tsani. Iya. Ra'aitu bimana alim tu, saya tahu, selokan air itu tersumbat, ya. Baik. Ya. Satu lagi. Kalau tadi apa melihat, ya? Melihat. Saya melihat, ya. Baik. Tentu maknanya beda. Ya. Baik, yuridu waladu mimhatan. Ya. Jadidatan. Iya. Maknanya, ya, saya apa yuridul wal ana itu menginginkan penghapus baru. Ya, mimha itu alat untuk menghapus, ya. Ya, penghapus. Kan majra dengan mimha sama-sama isim alat. Iya. Kenapa? Kenapa? Mimha itu isim syarat, ya. Isim, kalau majra itu isim makan. Iya, mimha isim makan. Timbangan tadi ya mif'al kan? Iya. Tapi jazakallah khair. Yeah. Sangat demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Uhibbu samakan masuyan. Mohon diulangi kembali Ustaz, untuk samakan itu maf'ul pertama dan masuyan, maf'ul yang kedua apa benar? Bukan, salah. Karena uhibbu itu tidak membutuhkan dua maf'ul. Uhibbu itu apa? Yansib maf'ul wahid, menasabkan dua maf'ul, apa menasabkan satu maf'ul daripada ahabba yuhibbu. Jadi uhibbu, ya. Ahabba yuhibbu, saya menyukai, saya menginginkan. Nah, samakan, apa yang diinginkan? Ikan. Ikan seperti apa? Maswiyan, itu na'at, ya, sebagai na'at, ya. Maswiyan, jadi bukan apa? Maf'ul kedua. Bukan maf'ul kedua. Ya, karena ahabba ini hanya menasabkan dua maf'ul, apa menasabkan satu maf'ul, yang maf'ulan wahidan. Ya. Baik, berarti sifat itu, ya? Iya, itu sifat na'at. Baik, jazakallahu khair, akhi, barakallahu fi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Salah, apakah ada fi'il yang tidak memiliki tasrif maf'ulnya, Ustaz? Ya, ada. Ada. Jadi, adalah fi'il lazim. Fi'il lazim, terutama pola apa? Polanya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu itu tidak ada isim maf'ulnya. Kenapa? Karena dia tidak ada objek, ya, tidak ada objek, dan dia fi'il lazim. Dia bisa apa isim maf'ul, ya, dijadikan isim maf'ul manakala ada jar majrur atau dzaraf. Ya. Seperti jalasa, ya. Jalasa yajlisu itu kan duduk, kan, enggak ada objek, kan? Ada isim maf'ulnya, majlus. Itu digunakan kalau depannya ada jar majrur atau dzaraf. Ya, contohnya al-kursiyu majlusun alaih. Enggak bisa al-kursiyu majlus. Salah. Maknanya apa itu al-kursi majlus? Nah, jadi ini jadi yang tidak ada isim maf'ul adalah timbangan fa'ala yaf'ulu. Afan, fa'ula yaf'ulu. Afan, ya, fa'ula yaf'ulu. Azuma ya'zumu, kabura yakburu. Ya, itu tidak ada isim maf'ulnya. Yang ada adalah sifatun, bahkan isim fa'il tidak ada. Yang ada sifatun musyabbah bismil fa'il, ya. Karuma yakrumu, enggak ada karimun, yang ada karimun, ya. Karimun, ya. Karimun. Jadi kalau ada dibuat isim maf'ul dengan catatan apa? Kalau ada jar majrur depannya dibuat, ya, makrum, kan? Ya. Makrumun alaih. Nah, baru bisa. Ya, kalau enggak digunakan. Ya, kalaupun dibentuk isim maf'ul bisa saja, tapi enggak digunakan. Nah, digunakan kalau ada jar majrur atau dzarab di depannya. Ya. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat dan jazakallahu khair. Naqfi bi hadzal qadar. Baik, jazakallahu khair atas pertanyaan antum. Alhamdulillah, kita sudah menuntaskan soal. Nah, dengan beberapa kali pertemuan ya cukup panjang ya, tapi mudah-mudahan kajian-kajian kita dalam bentuk murajaah bisa memantapkan kembali kaidah nahwu dia. Ya. Nah, ini mungkin insyaallah ke depan kita ulang kembali dari nol ya, dari awal ya. Mungkin banyak sekali peserta yang ingin betul mengetahui tentang nahwu ya. Nah, kita akan coba kembali kita ajarkan dari awal ya, dari awal supaya bisa diikuti oleh semua peserta insyaallah. Ya, tapi saya minta untuk apa? Untuk istiqamah ya, rutin. Untuk ngikutin. Sebab kalau sekali dua kali enggak ikut ya sudah. Dia akan enggak nyambung gitu, terputus ya. Karena ini ilmu, saya katakan ilmu agama itu ya termasuk apalagi ilmu grammar ya, itu terkait ya. Ini terkait. Ketika saya bicara tentang isim, ingat nanti isim nanti akan terkait dengan masalah fa'il, masalah maf'ul, kan gitu. Ketika saya bicara tentang marfu, nah akan terkait dengan fa'il, mubtada, seterusnya. Nah, maka kalau pertemuan pertama tidak paham tentang isim, ya sudah. Ya, gimana untuk yang selanjutnya? Karena fa'il itu kan isim, seterusnya. Maf'ul juga isim, dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Maka harus diikutin secara rutin, ya. Baik, jazakumullah khairan jazaa atas pertanyaan antum. Demikian saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.